Senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, di mana kita sudah masuk di dalam pembahasan Kitabuz Zakah, kitab atau kumpulan hadis-hadis tentang zakat. Bab yang pertama dalam kitab ini, babun laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Bab, tidak ada zakat pada barang yang di bawah dari 5 wasaq. Nanti kita akan pelajari apa itu wasaq atau wasqun. Wa haddathani Amr ابن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا صفيان عيينة قال سألت عمرو بن يحيى ابن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 زود صدقة wala fi ma duna 5 awaqi sadaqah. Dengan sanadnya kepada Abi Said Al-Khudri radhiyallahu taala an, Musa bin sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sedekah atau zakat pada barang yang di bawah dari 5 awsaq, yaitu yang di bawah dari 5 wasaq. Wala fi ma duna 5 zawdin sadaqah. Tidak juga ada zakat atau sedekah pada hewan atau unta di bawah dari 5 ekor. Wala fi ma duna 5 awadi sadaqah. Wala fi ma duna 5 awaqi sadaqah. Tidak juga ada zakat dari harta di bawah dari 5 awqiyah atau 5 waqiyah. Beberapa riwayat di dalam kitab ini berulang. Maka pembahasan kita zakat. Zakat itu artinya adalah an-nama wa tathhir. Berkembang dan membersihkan, mensucikan. Maka harta bertambah atau berkembang dengan zakat. Dari sisi yang kita tidak lihat. Dan istilahnya tanpa kita sadari, harta yang kita keluarkan zakatnya, dia berkembang. Dan dia adalah mensucikan pelaksananya dari dosa. Jadi terhadap harta, zakat itu menumbuhkan harta. Dan terhadap pelaksana yang mengeluarkan zakat, mensucikan pelakunya dari dosa. Ada yang mengatakan maknanya adalah pahala di sisi Allah bertambah atau berkembang. Dinamakan zakat di dalam syarak, dalam syariat. Karena antara makna zakat itu sendiri secara bahasa dengan syariat ada kaitannya. Bahwa seorang mengeluarkan zakat tertentu atau harta tertentu dari ukuran tertentu dari hartanya itu menambahkan ya perkembangan dari hartanya, dan menghapus dosa pelakunya. Ada lagi yang mengatakan zakat ini dinamakan sebagai zakat karena mensucikan pelaku, mensucikan hatinya, dan memberikan kesaksian kepadanya akan keabsahan imannya. Yani artinya adalah bukti iman adalah zakat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah dalil atau argumen atau bukti akan keimanan kita. Ada orang mengatakan dia beriman tapi tidak mengeluarkan zakat. Mana kejujuran? Kebenaran dari perkataannya. Zakat itu juga dinamakan dengan sedekah. Ya. Maka itu adalah sedekah wajib. Kenapa? Li'anna dalilun, karena itu adalah bukti li tasdiqi sahibiha. Bukti kejujuran dari pelakunya. Bahwasanya ini memang jujur dia. Dia mengatakan beriman, dia buktikan dengan mengeluarkan zakat. Dan menunjukkan akan keabsahan imannya secara zahir dan batin. Al-Mazini dia mengatakan qad ufhima syara', dipahami dari syara' bahwasanya zakat itu diwajibkan karena ada unsur kepedulian, solidaritas. Dan kepedulian serta solidaritas itu tidak akan mungkin terwujud kecuali di dalam harta yang sudah sampai nisabnya. Kemudian dijadikanlah zakat ini pada harta-harta yang ditetapkan. Mana harta yang tetapkan? Itu harta al-ain, benda-benda tertentu, waz-zara' tanaman, wal-mashyah hewan. Maka ulama telah sepakat akan wajibnya zakat di dalam jenis-jenis tersebut. Hanya saja mereka berbeda pendapat di dalam masalah urut tijarah, yaitu harta perdagangan. Mayoritas ulama jumhur ulama mewajibkan zakat perdagangan. Dan Daud Zahiri menilai tidak wajib zakat perdagangan. Hadis di atas yang menyebutkan laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah, tidak ada sedekah pada harta di bawah dari 5 wasaq. Ini menunjukkan bahwa syariat telah menetapkan nisab dari setiap jenis yang dikeluarkan zakatnya. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas minimal harta itu terkena zakat. Jadi bukan semua zakat, semua harta dikeluarkan zakatnya. Berapapun harus dikeluarkan zakatnya. Enggak. Ya, sebagaimana ada orang yang memahami orang Islam harus mengeluarkan zakat walaupun berapapun hartanya. Enggak. Tapi ada ketentuan. Ya, ada ketentuan berapa dia harus mulai dia mengeluarkan zakatnya. Maka zakat perak itu mulai dari 5 awqiyah. Lima awqiyah itu sebanyak 200 dirham berdasarkan nas hadis. 200 dirham itu kalau diukur dengan kita adalah 595 gram perak. 595 gram perak. Kalau dikonversikan ke uang, kalikan aja. Berapa 1 gram perak? Maka dikalikan 595. Kalau seandainya 1 gram itu 8.000, maka dapatnya 4.760.000 rupiah. 4.760.000 rupiah. Kalau ada seorang memiliki simpanan seukuran itu, berarti dia sudah terkena wajib zakat. Ya, seperti aturan wajib pajak itu gaji seseorang ya berapa, ada ukurannya. Apabila 1 tahun jumlahnya sekian, maka kena. Kalau belum, enggak kena. Ya mirip gitulah kurang lebih. Ada ukuran tertentunya. Nah, namun itu ukuran pertamanya. Kalau seandainya seorang memiliki simpanan, awal dia memiliki simpanan itu 4.760.000, berarti kalau saya selalu mengistilahkan, ini hartanya sudah menjadi harta berwarna kuning. Hati-hati nih. Harta Anda sudah kena wajib zakat, tapi belum sekarang dikeluarin. Cuma awal kita 4.760 tadi, hitung awal temponya atau awal tanggal. Maka jumlah ini bertahan dia dan cenderung bertambah ya, sampai 1 tahun. Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita, dia sudah punya tabungan minimal jumlah itu ya, maka itu wajib zakat itu setelah 1 tahun. Wa amma adz-dzahab, adapun emas, fa'ishruna mithqalan, adapun emas 20 mithqal atau 20 dinar. Wal mu'awwal fihi 'ala al-ijma', sandarannya di dalamnya adalah ijma'. Dua puluh mithqal sama ukurannya 85 gram emas atau sama dengan 34 amih ya, 34 emas kalau ukuran bagi masyarakat kita ya, masyarakat kita lebih familiar dia dengan amih. 1 amih itu 2.5 gram. 85 gram dibagi 2.5, maka dapatnya 34. Maka orang menyimpan emas, kalau seandainya emasnya sudah sampai ke 85 gram atau 34 amih, maka berarti sudah menjadi emas yang wajib dizakatkan. Tapi kapan dikeluarkannya? Setelah jumlah tadi berumur 1 tahun. Jadi bukan pada saat kita dapatkan itu sejumlah tersebut lalu kita keluarkan, tidak, karena ada syarat yang lain, yaitu berumurnya 1 tahun. Subhanallah. Jadi 85 gram tadi kalau diuangkan berapa 1 gram sekarang? Kalau seandainya kita anggap 1 gram itu adalah 700 ribu, berarti hampir nilai 60 juta, 58 berapa sekian. Ya. Jadi ketika harta kita berjumlah sekian tadi, 58 atau 60, tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi tersimpan dia selama 1 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang bazakat itu orang kayo. Orang kayo itu adalah orang yang tidak butuh uang. Buktinya apa? Uangnya tersimpan. Kalau seandainya seorang pegawai, dia dapat uang, berapa? Gajinya 5 juta. Tapi setiap tanggal 21, 22 ada 5 awat, ada kiji-kiji tidak ada yang disimpan, itu kainnya terus. Butuhnya kadang 5 juta, anaknya banyak, keperluan hidupnya tidak terpenuhi. Bagaimana kita memotong dari awal dipotong? Zalim. Orang yang tidak diwajibkan oleh Allah, lalu kita mewajibkannya, kezaliman. Wa amma az-zuru' was-simar wal-mashiyah fa nasbuha ma'lumah. Adapun zara, tanaman, simar, buahan, ya, wal-mashiyah, hewan ternak, maka nisabnya telah diketahui. ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال. Syariat menetapkan ukuran wajib, berapa wajib yang dikeluarkan, ya, berapa wajib dikeluarkan itu ditetapkan oleh syariat sesuai dengan upaya dan biaya serta susah payahnya di dalam mendapatkan harta itu. Jadi tidak pukul rata. Jadi yang ditentukan oleh syariat adalah berapa harta yang harus dikeluarkan. Berapa yang harus dikeluarkan itu ditinjau oleh syariat sesuai dengan kadar kesusahan atau tidak susahnya dia mendapatkan harta. Perlu biaya untuk mendapatkannya, perlu usaha, banting tulang, peras keringat, lalu diwajibkan 30%. Zulm. Pajaknya di 30%. Betul. Sudah mengeluarkan keringatnya, lalu orang yang dapat begitu saja santai, ya, pluk, dapat uang, lalu hanya dikenakan sedikit. Tidak, itu sikapnya seperti itu. Betul. Maka fa'alaha aqallaha ta'iban, yang paling tinggi dan yang paling sedikit mengeluarkan tenaga, ya, upaya atau kesusahan atau keletihan, ar-rikaz, harta karun, ya, karun ini banyak arnanya sampai ke Indonesia. Ya, ini apa maksud dari harta karun ini? Harta ketika misalkan ada orang gali-gali, dapat ameh banyak, setumpuk ameh, peninggalan orang dahulu, butuh susah payah dengan dia? Enggak, sudah jadi. Wa fihi al-khumus. Zakatnya ini 1/5. Berapa persen? 20%. Ya, dapat sungguh ameh, lalu keluarkan 20%. Lu kok banyak? Ya, Anda tidak capek mendapatkannya, menghasilkan. Li adami ta'ib fihi, karena tidak ada keletihan di dalamnya. Barang jadi, baranglah dapat, tinggal. Wa yalihi az-zar'u was-samar. Setelah itu, setelah rikaz atau harta karun, Setelah itu adalah tanaman dan buah-buahan. Maka di dalam tanaman dan buahan, kalau ulama mengatakan biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian ini mana maksudnya? Seperti jagung, gandum, beras atau padi, itu biji-bijian. Ya, kalau zara ditanam, semuanya ditanam kan? Tapi tidak di semua tanam yang dikeluarkan. Thimar, buah-buahan, maksud buahan di sini yang lebih cenderungnya adalah seperti korma. Panen sekali tahun, tapi sekali panen bisa disimpan selama satu tahun. Maka zakatnya ini juga tidak sama. Fa in suqiya bima'is sama'i wa nahwihi fa fihi al-'ushur. Apabila disiram tanaman tadi, karena tanaman harus disiram, kok tidak mati dia. Jika disiram tanaman ini dengan langit, yakni hujan, atau yang semisalnya, mana yang semisalnya, sungai, irigasi yang lancar, ya, dibuat oleh pemerintah gratis, dibuatkan oleh pemerintah irigasi, sehingga dengan adanya air ini makmur semuanya, sawahnya teraliran dengan air tanpa biaya. Maka dikeluarkanlah al-'ushur, 1/10. 1/10 itu berapa? 10%. Ya. Wa illa fanisfuhu. Kalau seandainya dia butuh biaya untuk menyiramnya, sebagai contoh misalkan di Arab Saudi, saya pergi ke pertanian mereka itu, masya Allah pertanian. Kalau kita di atas pesawat sudah ke padang pasir, kita melihat di bawah itu ada hijau-hijau atau agak menghitam bulat-bulat atau setengah lingkaran, itu pertanian di tengah padang pasir. Itu di antara mereka ada yang punya lahan jari-jarinya aja 1 kilo. Ya, kalau jari-jarinya 1 kilo, dia menyiramnya begini, pakai alat panjang dengan motor, ya, digerakkan sedikit-sedikit dia menyiram. Ya, ada yang 1/2 kilo, kalau 1/2 kilo berarti diameternya 1 kilo. Nah, ini air, sumber air mana? Dia gali ke bawah. Ada yang sampai 60, ada yang 100, ada 150 meter ke bawah. Kemudian dia naikkan dengan mesin besar sekali. Ya. Seperti mesin turbin yang besar. Ya, untuk penggerak pompanya itu seperti kalau di bawah mobil itu apa yang berputar itu, kayak gardan itu sekat utuh tuh. Ya. Dan itu dia naikkan, itu butuh biaya, membornya, membeli mesinnya, mengoperasikannya. Biasanya airnya ditampung. Lalu bagaimana cara memupuk ya? Pupuk itu masuknya ke dalam penampungan air. Ya? Lalu otomatis dia menyiram 2 kali dalam sehari. Nah, bagi mereka itu misalkan sekali dia tanam, itu gandum panen, langsung diambil oleh pemerintah. Kalau istilahnya bagi kita seperti bulog, nanti pemerintah mensupport, ada nama bagi mereka bank pertaniannya, ya. Nah, disubsidi oleh pemerintah. Jadi petani sana kaya-kaya, alatnya canggih-canggih. Setelah dia menanam, menghasilkan gandum, setelah itu mereka biasanya nanam rumput. Rumput mereka tanam, ya, untuk pakan unta, sapi, kambing. Sudah berumur misalkan sekian bulan, nanti mereka potong. Gimana caranya? Dengan alat canggih juga. Jadi itu mesin yang seperti motor itu, traktor itu. Nanti dia langsung dipotong, langsung diikat, ya, petak-petak. Ya, akhirnya seperti bantal-bantal. Itu dengan kawat itu mengikatnya. Nah, itu pertanian mereka. Nah, yang seperti ini membutuhkan biaya. Atau misalkan kita di daerahnya tidak ada irigasi, butuh menaikkan air di bawah sungai. Untuk menaikkan airnya diperlukan biaya. Nah, maka itu, ya, di zakatnya 5%, nisfu usyur, ya, 5%. Loh, yang 5%-nya lagi mana? Itulah kompensasi dari biaya yang dikeluarkan. Jadi enggak perlu dulu dikeluarkan, oh, berapa biaya kita mengeluarkan operasionalnya? Enggak. Kan sudah dikurangi zakatnya. Dikeluarkan zakat, dikurangi zakatnya sebagai kompensasi dari air, ya, biaya tadi. Kalau dikeluarkan operasionalnya dulu, ya, kembalikan dari awal. Apa? Ya, 10%. Karena ketika orang menanam tanpa biaya untuk penyiramannya, kan enggak ada dikeluarkan uang. Maka 10%. Ya. Baik. Modal benihnya gimana? Ya, kalau seandainya orang enggak punya modal benihnya, ya dengan apa dia nanam? Ya harus dikeluarkan. Baik dia disiram oleh hujan atau dia disiram oleh biaya, ya, sama aja. Sama-sama benihnya dia perlu. Ada perlu biaya. Itu tidak dikeluarkan. Baik. Wa yalihi adh-dhahab wal fiddah wal tijarah. Kemudian berikutnya adalah emas, perak, dan perdagangan. Wa fi rub'ul usyur, seperempat dari 1/10, yakni 2,5%. 2,5. Loh, kenapa kok 2,5 cuma? Iya, li'annahu yahtaju ila al-amal fihi jami'is sanah. Karena selama satu tahun itu dia perlu kerja. Dia berdagang, membeli, menjual. Ya. Ada keletihannya. Ya. Selama satu tahun itu dia harus dia kerjakan, dia olah terus. Karena biayanya, karena keletihannya, karena olahannya butuh tenaga, maka zakatnya hanya 2,5%. Subhanallah, adil sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini uang zatu zakat ini, kata ulama, az-zakat, zakat itu tidak sama dengan dharibah, pajak. Tidak sama dengan gharamah, tidak sama dengan denda. Pajak dan denda menambah harta atau mengurangi harta? Pasti mengurangi harta. Tapi kalau zakat, tidak mengurangi harta, malahan menambah harta. Malahan zakat itu sebenarnya adalah kotoran dari harta. Kita makan nih, yang kita dapatkan dari makanan ini apa? Nutrisi untuk tubuh kita. Lalu diolah, ada yang tersisa dari makanan. Ya, itulah yang kita keluarkan. Ada enggak yang pengen karena makan sate enak malam tadi, dia enggak mau mengeluarkan dari badannya? Hah? Ya, mau ambil, waduh, saya ingat dari makan tadi enak sekali. Ya, mau ambil ke belakang, enggak mau dia, enggak usah lah. Percuma saya makan malam tadi. Ya, apa jadinya? Kanker jadinya. Ya, begitu juga. Kalau zakat enggak dikeluarkan, kanker juga, kantor kering. Ya, akan inilah yang penyebab kebakaran. Penyebab harta yang kita miliki tidak terjaga. Ketika Nabi SAW melihat Hasan memakan atau Husain memakan dari kurma sedekah, Nabi ingatkan bahwasanya keluarga Muhammad tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Kenapa? Karena itu adalah awsakhul amwalin nas. Itu adalah kotoran dari harta manusia. Nah, wayalihi masyiah, yang berikutnya adalah binatang ternak. Fa innahu yadkhul wal awqas, karena ada pengurangan di dalamnya. Jadi kalau binatang ternak ini ada ukurannya, dari sini ke sini sekian zakatnya, dari sini ke sini sekian zakatnya. Ya, mulai dari kalau unta mulai dari 5 ekor. Ya, apa zakatnya? Kemudian 10, kemudian seterusnya. Kambing mulai dari 40. 40 sampai 120 itu seekor kambing. Tapi kalau 121 itu sudah 2 ekor kambing. Sapi mulai dari 30 ekor sapi. Ya. Nah, kita melihat bahwa zakat ini dari sisi yang lain adalah penerimanya siapa? Adalah di antaranya adalah orang fakir miskin. Maka di sini fakir miskin, zakat itu adalah rezekinya fakir miskin, haknya fakir miskin. Maka tidak boleh kita menahan-nahan miliknya fakir miskin. Maka dalam Islam, mengoptimalkan zakat ini adalah salah satu cara menekan angka kemiskinan. Semakin banyak kaum muslimin mengeluarkan zakat, semakin cepat kita menekan angka kemiskinan. Berapa orang miskin dapatkan zakat, itu tidak ada ketentuan. Apakah misalkan kita berikan seorang mendapatkan sampai kepada tingkat dia bisa buka usaha, boleh berkurang jumlah orang miskin daripada membagi-bagikannya untuk sekali pakai habis. Bisa aja minta balik. Tapi kalau dengan jumlah yang memungkinkan dia bisa berdiri, tahun depan dia tidak minta lagi. Berarti dari 100 tinggal 99. Ya. Bagaimana cara orang miskin, bagaimana cara orang muslim banyak membayar zakat? Adalah orang-orang muslim harus kaya. Ya. Kalau enggak kaya, gimana dia mengeluarkan zakat? Bagaimana cara orang muslim bisa kaya? Belanjalah di warung orang muslim. Belilah produk-produk orang muslim. Oh, nanti orang muslim kaya. Oh iya. Uangnya orang muslim itu tidak akan keluar dari orang muslim. Kalau seandainya, oh dia menumpuk hartanya sendiri, alhamdulillah dia tidak menyusahkan orang lain. Ya? Oh uangnya banyak, dikeluarkan zakatnya, yang akan terbantu adalah orang muslim. Banyak hartanya, dia bangun masjid, dia bantu pondok pesantren, dia berikan tanah wakaf, ya, dia buka peluang kerja untuk orang Islam, orang-orang miskin dibantunya, semuanya. Kalau dia orang muslim kaya, kekayaannya adalah untuk kaum muslimin. Oleh karena itu, walaupun terkadang hanya bedanya 1.000-2.000, terkadang beda 1.000-2.000. Orang muslim kok mahal, jelas kok. Beda 1.000 jinyo. Kenapa tidak? Udah kita di sini aja, jangan ke sini. Kenapa? Kalau ke sini uangnya ke muslim juga. Ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana ke depannya. Jadi kalau seandainya kita ingin menekan angka kemiskinan adalah dengan cara belanja di warung muslim, beli produk-produk muslim, maka rakyat Indonesia angka kemiskinannya akan bisa tertekan. Percaya ya? Tapi kalau seandainya tidak kita lakukan itu, ya orang Islam tidak mengeluarkan zakat. Coba kita lihat dalam masa krisis sekarang ini, siapa yang paling banyak menyumbang untuk orang muslim? Orang muslim. Ya, pembagian sembako. Itu semuanya orang muslim. Untuk kalangan Islam. Tapi kalau orang Islam ini enggak ada yang kaya, gimana? Siapa yang akan memperhatikan perhatian kaum muslimin yang lain? Nah, dari zakat ini, ya kita lihat, sangat sangat penting ya, karena ini adalah salah satu cara untuk menekan kemiskinan. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat pertanyaan, beberapa pertanyaan kita jawab. Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Ummu Adya di Depok. Mau bertanya. Ana baru hijrah 2 tahun ini. Belasan tahun dulu semasa suami ana belum meninggal, ana pernah punya uang dari yang sudah mencapai nisab dan sudah mengendap beberapa tahun dan belum pernah mengeluarkan zakat. Sekarang uangnya sudah tidak ada lagi. Ya, ana pertanyakan, apakah ana tetap harus membayar zakatnya saat ini dari uang yang dulu pernah sampai nisab itu? Ana sudah lupa berapa lama menyimpan uang yang sudah sampai nisabnya itu. Allah Ta'ala. Saya tidak tahu apakah harus mengeluarkan zakatnya. Yang pertama yang pasti adalah kita harus bertobat kepada Allah. Boleh jadi tidak adanya kita uang sekarang itu disebabkan karena kita tidak pernah mengeluarkan zakat dahulunya. Akibatnya sekarang habis dan itu kita rasakan. Ada cara untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita adalah dengan menjalankan yang sunat-sunat. Berdasarkan hadis yang keluar dari Abu Dawud, bahwasanya amalan yang pertama nanti akan dihitung hamba itu adalah sholat. Apabila sholatnya sempurna, maka dikatakan sempurna. Apabila sholat wajibnya, sholat lima waktu itu tidak sempurna, Allah katakan kepada malaikat, lihatlah kepada hambaku, apakah dia memiliki sholat sunat. Maka disempurnakanlah sholat wajibnya dengan sholat sunat tersebut. Maka seluruh amalan dilakukan seperti itu. Puasa wajib kita disempurnakan oleh puasa-puasa sunat. Zakat atau sedekah wajib kita disempurnakan oleh sedekah-sedekah sunat. Kalau sekarang dia tidak punya harta lagi yang dikeluarkan karena tidak sampai nisabnya, tapi tidak menutup kemungkinan dia untuk bersedekah. Ya? Bersedekah sunat. Karena sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta, malahan bersedekah itulah harta kita semakin bertambah. Maka ulama mengatakan kunci kesuksesan dalam berezeki atau mendapatkan rezeki adalah banyak memberi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bina adam unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Ya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang datang. Ini sebagian dari etnis atau golongan ada punya keyakinan itu. Ya, semakin mengasihi orang semakin banyak. Tapi tujuan dia adalah hanya sebatas harta. Tapi kalau kita bersedekah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan Allah menjaminnya di dunia. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surat Saba apapun yang kamu infakkan, dialah yang menggantinya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu. Walaupun 2000 setiap hari, ya. Kemudian sedekah pagi ini ada keutamaannya. Ya, sedekah pagi. Pertama, dari pagi kita dapatkan doa malaikat. Mamin ayamin yusbihu fihi al-ibad. Tidak ada hari hamba ini masuk pada pagi hari. Illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat yang turun. Wa qala ahaduhuma, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri kepada orang yang mau berinfak penggantinya. Jadi pagi kita sudah dapat doa. Ya. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancuran, kebinasaan harta. Mana yang mau kita pilih dari dua doa ini? Doanya sangat jelas. Yang kedua, burika li ummati fi bukuriha. Diberkati pada umatku di dalam kesegeraannya pada pagi-pagi hari. Pagi-pagi kita sudah melakukan semua sedekah, ya, walaupun 2000. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, walaupun dia sedikit. Intinya kontinu. Oh, saya ingin banyak. Ah ya, intinya kontinu. Kontinu, banyak, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya banyak tapi tidak kontinu, lebih baik sedikit tapi kontinu. Kalau kita melihat objeknya sedikit atau banyak, tapi yang menjadi objek itu adalah kontinunya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan pembahasan kita tentang zakat ini masih banyak keterangan dari Imam Nawawi belum kita baca. Insyaallah besok kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.